Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. طيب masuk kita ke arkanul Islam. Ya, arkanul Islam makna dan dalilnya. Qala Syekh rahimahullah ta'ala, berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, fa arkanul islami khamsatun, maka rukun-rukun Islam itu ada lima. Fa syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamus salah wa ita'uz zakah wa sawmu ramadana wa hajjul bait wa hajjul baitillahil haram. Lima rukun Islam. Wa dalilu syahadati, dalil syahadat. Syahidallahu annahu la ilaha illahu. Allah mempersaksikan bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Dia. Wal malaikatu wa ulul ilmi qa'imam bil qist. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga mempersaksikan demikian. Yang persaksiannya tegak dengan keadilan. La ilaha illahu huwal aziz al-hakim. Yang tiada ilah berhak disembah selainnya. Dialah al-aziz, yang maha perkasa, al-hakim, yang maha bijaksana. Baik. Kita mulai dulu dari footnote nomor berapa itu? 32 ya. Ya, putnat mengenai ma'arkanul Islam khamsatu. Tapi penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan yaitu la yaqumu al-Islam. Nah, fadhal dibaca di sini. Ya. Ihsan, baca Ihsan. Baca syarahnya. Baik, udah langsung baca syarahnya. La yakumu al-islamu ila ala hadhi wa arkani ila kukidat fa inna islama. Ini udah dibaca. Yang mana sekarang yang belum? Dalilnya berarti qawluhu ta'ala syahida hakama wa qadha, itu yang belum. Nah, yang itu Isa. Qawluhu ta'ala syahida ay hakama wa qadha wa ahlama wa bayyana فالشهادة من الله تدور على هذه المعاني الخمسة. تعالى على معاني الخمسة. ترس. الحكم والقضاء والإعلان والبيان والإلزام. فمعنى شهد أي قضى سبحانه وأعلم وأخبر وألزم عباده بذلك. Annahu la ilaha illahu la ilaha la nabiyatun tanfi jami'i ma jami' apa? Jami'u jami'i? Tanfi jami'i. Tanfi Ihsan, cepat ayo. La nabiyatun tanfi jami'a ma umida min dunillahi illahu musbitun musbitul ibadah musbitul ibadati bitul ibadati lillahi wahdahu. Wa ma'na annahu la ilaha illahu ay la ma'budu bihaqqin illallah subhanahu wa ta'ala. Amma man ubida ghairullahi fa inna ibadatahu batilatun liqoulihi ta'ala zalika bi anna allaha huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Nah, Baik, kata Syekh Shalih Fauzan, maka makna firman Allah syahidallahu annahu la ilaha illahu syahida, perhatikan syahida, mempersaksikan syahida yashhadu syahadatan, ya, apa maknanya? Ai hakama, memutuskan, wa qada, menghukumi, memutuskan, wa a'lama, memberitahukan, wa bayyana, ya, menjelaskan, wa alzama, dan mewajibkan. Nah, itu maknanya syahidallahu, Allah memutuskan, menetapkan, memberitahukan, menjelaskan, dan mewajibkan. Paham makna di sini, ya? Maka syahadah, persaksian di sini minallah. Kalau Allah bersaksi syahidallahu, syahidallahu, itu taduru ala hadhil ma'ani al-khamsati, itu berkutat kepada lima makna ini aja, yaitu al-hukmu wal-qada'u wal-i'lamu wal-bayanu wal-izza', menetapkan, memutuskan, memberitahukan, menjelaskan, dan mewajibkan. Nah, ini maknanya berkutat dari lima ini aja. Baik, barakallahu fikum. An sini, ya. Ya. Maka makna syahidat, syahidah yashadu, ay qada subhanah, Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan, memutuskan, wa alama, memberitahukan kepada makhluknya, akhbara, mengabarkan, wa alzama, mewajibkan, ibadahu bidharik, kepada para hambanya tentang hal tersebut. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Annahu la ilaha illallah. Nah, perhatikan kalimat la ilaha illallah. La ilaha, la-nya itu dalam ilmu nahu, la nafiyah. La-nya la nafiyah. Apa fungsinya? Tanfi jami'a ma'ubida min dunillah. Itu kan fungsinya apa? Untuk menafikan isimnya. Makanya isimnya disebut nanti isim apa? Isim la. Nah, isimnya itu ilaha. Apa artinya ilaha? Yang diibadahi. Maka menafikan jami'a, semua ma'ubida, dari apa yang diibadahi min dunillah selain Allah. Kalau antum mengatakan begini, la rajula qa'imun, tidak ada pria, satupun pria manapun, tua, muda, kaya, miskin, pinter, bodoh, gak ada, ya, jelek, tampan, gak ada, ya, yang bujang, yang udah nikah dan yang ta'adud, pokoknya gak ada. Misalkan la rajula qa'imun, pokoknya gak ada. Paham gak sini? Ini biar paham Andika, ya. Biar paham. Biar kalau Andika digituin jadi paham. Oh, gitu. Ya, ilah, maka diilah dinafikan semua. Ya, illallah. Nah, ditetapkan ini. Ya, yaitu hanya Allah, bahwa musbitun. Nah, ini menetapkan al-ibadati, musbitul ibadati lillahi wahda. Peribadatan hanya kepada Allah semata. Wa ma'na annahu la ilaha illahu, maknanya apa? La ma'budu bihaqqin illallah. Maknanya tidak ada yang berhak diibadahi bihaqqin, dengan benar, kecuali Allah. Amman, ya, ubida ghairullah, adapun yang selain Allah itu diibadahi, entah Yesus Kristus, entah Siddhartha Gautama, atau yang lainnya, fa inna ibadatahu batilatun, maka peribadatan kepadanya batil. Diqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dzalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Yang demikian itu bahwa Allah lah ialah yang hak, dan yang mereka sembah selain Allah itulah batil. Wa anna Allah huwal aliyyul kabir, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Paham sini, ya? Nah. Terus baca berikutnya. Nah, siapa? Si Dimas, baca Dimas. Kiramun, mukramun. Khalaqahumullahu li ibadati, yusabbihuna al-layla wan-nahara wa la yaftaruna, wa in la yafturun. Muwakkalun. Syahadatu sidqin. Wa ma'rifatin. Baik, sekarang berikutnya. Ya, wa ulul ilmi. Fadal, baca sini, guys. Dari mana tadi Kais bacanya? Ya Dimas ya. Sudah dibaca sudah diterjemahin belum? Belum. Hujannya. Alhamdulillah. Helm tuh. Nah. Wal malaikah syahidu, malaikat mempersaksikan. Ya. Mempersaksikan bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Wahum alamun, mereka adalah alam, alam itu makhluk. Khalaqahumullahu liibadatih, yang Allah menciptakan mereka untuk beribadah kepadanya. Malaikatun kiramun, malaikat yang mulia. Kiram jamak dari karim. Ibadun mukramun, mereka adalah hamba yang dimuliakan oleh Allah. Khalaqahumullahu liibadatih, Allah menciptakan mereka untuk beribadah kepadanya. Yusabbihul laila wan nahar la yafturun, mereka bertasbih pada Allah siang malam tidak henti-hentinya. Wa aidan, dan juga khalaqahumullahu litanfidhi awamirihi fil kaun, Allah menciptakan mereka untuk melaksanakan perintah-perintah Allah ya fil kaun, di alam semesta ini. Wa kala ilaihim tanfidha ma ya'muru bihi subhanah min umuril kaun, Allah memberikan tugas kepada mereka ya untuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan dari berbagai perkara di alam semesta ini. Wa kullu malakin minhum muwakkalun bi amalin, maka setiap malaikat mereka diberikan tugas dengan sebuah amal, sebuah amal. wa syahadatuhum syahadatu sidqin, maka persaksian mereka adalah persaksian yang benar. Li'annahum ahlul ilmi, li'annahum ahlu ilmin wa ibadatin wa ma'rifatin billah, karena mereka adalah ahli ilmu, ahli ibadah, dan orang yang mengenal Allah. Wa hum min afdalil khalqi 'ala al-khilaf, dan mereka adalah makhluk yang paling afdal, tapi ini adalah khilaf, ya, berdasarkan perbedaan pendapat para ulama. Hal salihul bashar afdal minal malaika, apakah manusia yang soleh itu lebih utama daripada malaikat, awil malaika tu afdal min salihul bashar ala khilafin, atau malaikat yang lebih afdal daripada manusia yang soleh, ini ada khilaf di sini. Ulul ilmi, ulul ilmi maknanya adalah ashabul ilmi, ya, mulhaq jamak mudzakkar salim. Ulul ilmi yang namanya orang-orang yang berilmu itu ada sinfan, ada dua jenis, ada dari kalangan malaikat, as-sinfusani. Jenis yang kedua, ulul ilmi minal bashar, dari kalangan manusia. Nah, ulul ilmi, para ahli ilmu ini, la yashaduna illa bima huwa haqqun, mereka tidaklah mempersaksikan kecuali yang benar, ya, kecuali kebenaran. Bikhilafil juhal, berbeda dengan orang-orang bodoh. Ya. Kalau orang-orang bodoh, la i'tibara bi syahadatihim, persaksian mereka tidak dianggap. Wa kullu 'alimin min khalqillahi yashhadu lillahi bil wahdaniyyati. Maka semua orang-orang berilmu dari kalangan hamba-hamba Allah, makhluk Allah, mereka semua bersaksi akan keesaan Allah. Wa annahu la ilaha illahu, bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah selainnya. Wa hadza fihi tasyrifun li ahli ilmi, maka dalam hal ini terdapat pemuliaan kepada orang-orang yang berilmu. Ya, haitsu innallaha qarana, ketika, yaitu di mana Allah menggandengkan syahadatahum ma'a syahadatihi subhanahu, menggandengkan persaksian mereka dengan persaksian Allah, wa syahadati malaikati, dan persaksian malaikat subhanahu. Nah, kemudian wu'tubira syahadatu ahli ilmi minal khalqi, persaksian orang-orang yang berilmu dari kalangan makhluk ini dianggap oleh Allah, wa dalla ala fadlihim, ini menunjukkan akan keutamaan mereka, wa syarafihim, kemuliaan mereka, wa makanatihim, dan bagaimana kedudukan mereka, ala a'zami mashhudin bihi, ya, wa huwa at-tauhid, persaksian mereka atas seagung-agung yang dipersaksikan, yaitu at-tauhid. Nah, baik, berikutnya fadhol dibaca sini. Nah, siapa? Amar, Amar, baca Amar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal muradu bi ulil ilmi ahlul ilmi asy-syar'i la kama yaqulu ba'dun nasi inna ahlul ilmi al murada bihim, Al-murad bihim ahlus sina'ati wal-zira'ati, fa'ulai la yuqalu lahum ahlul ilmi ala wajhil itlaqi, li'anna ilmahum mahdudun muqayyadun, bal yuqalu hadha alimun bil hisabi, alimun bil muhandisati. Mana huruf mimnya? Ada. Alimun bil handasati alimun bit tibbi wala yuqalu lahum ahlul ilmi mutlaqan, li'anna hadha la yutlaqu illa ala ahlil ilmi asy-syar'i, wa aidan aktsaru haula'i ahlul ilmi dunyawi wa aidan aktsaru haula'i ahlul ilmi dunyawi, wa fihim malahidatun yaziduhum ilmuhum ghaliban jahlan billahi subhanahu azza wa jalla, wa ghururan wa ilhadan kama tushahidun al-an fil umami al-kafirati mutaqaddimuna fis sina'ati wa fis zira'ati lakinnahum kuffar. Fa kaifa yuqalu innahum ahlul ilmi alladhina dhakara alladhina dhakarahumullahu fi qawlihi wa ulul ilmi. Hadha ghairu maqulin abadan. Tayyib. Ma'qulin abadan. Tayyib. Bagaimana tadi Ahmad? Kalau muradu fi ulil ilmi. Ini Amr sama siapa? Belum masuk Olimpia. Tanggal berapa antum? Pekan depan. Pekan depan tanggal? Tanggal 20. Tapi berpisah nih sama speaker ini. Nah, ya. Nah, jajan gratis kalau gitu di warung emaknya. Amr tanggal 20 juga? Iya. Berangkatnya tanggal 19. Fikri? Gimana? Kesakan di sana? Kesakan gak bisa lah. Ngekos. Udah cari kosan? Udah dapet? Berapa sebulan? 150. Mahal. Ditambun 150 mah 4 bulan. Masya Allah. Mana lagi tadi? Yang dimaksud dengan ulil ilmi adalah ahli ilmu syar'i lah kama yaqulu ba'dun nas, bukan sebagaimana yang dikatakan sebagian orang itu. Kata mereka ahli ilmi yang dimaksud adalah ahli sunnah, ahli teknologi, ziraah, pertanian. Fahaulai la yuqalu lahum ahli ilmi ala wajhil itlaq. Nah, mereka enggak boleh kita sebutkan secara mutlak mereka adalah orang-orang yang berilmu, enggak ada. Li'anna ilmahum mahdudun muqayyadun, karena ilmu mereka ya terbatasi. Disyaratkan ya balik kalau ada aliman bil hisab, dikatakanlah oh dia ini ahli ilmu, dia orang alim dalam ilmu matematik, orang alim dalam ilmu hendasah, berilmu dalam ilmu apa namanya teknik, dia orang yang berilmu dalam ilmu kedokteran. Tip la yuqalu lahum ahlul ilmi mutlaqan, enggak boleh ada dokter, dosen, profesor gitu kan. Profesor di bidang kimia, kita katakan, oh ini dia ahlul ilmi. Enggak kan? Jadi kita katakan, oh dia ini banyak berilmu tentang kimia. Gitu. Tentang perkara kimia, fisika. Lianna hadha la yutlaqu ala illa ala ahlul ilmi asy-syar'i. Karena ucapan ahlul ilmi tidak boleh, tidaklah diitlakan, disebutkan secara mutlak kecuali kepada ahli ilmu asy-syar'i. Wa aidan, dan juga aktsaru haula'i, mayoritas mereka yang disebut ahli ilmu duniawi itu fihim malahidah, di antara mereka ada yang mulhid, ateis, yasiduhum ilmuhum, ilmu mereka ya, bertambah dalam ilmu dunia, ghaliban jahlan billah, kebanyakan semakin bertambah ilmu mereka dunia semakin bodoh terhadap agama Allah, ghururan wa ilhadan, karena mereka tertipu mulhid ya. Ini jelas, ini di Al-Qur'an kan ada itu di surah Ar-Rum. Ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Ya, mereka berilmu tentang perkara dunia tapi perkara akhirat mereka lalai. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, yubghidu kulla 'alimin bidunya. Allah membenci setiap orang berilmu tentang dunia tapi dia jahil bil akhirah. Tapi dia bunuh tentang ilmu akhirat. Ya. Ya, profesor, doktor, ditanya rukun Islam, rukun iman, enggak tahu. Rukun salat enggak ngerti. Rukun salat apa aja? Syarat sah salat apa aja? Belum lagi kalau kita tanya, sunah abaat yang mana, Pak? Sunah abaat apa aja, yo? Sunah abaat dalam salat. Ya, itu pertanyaan yang ya, khusus untuk penuntut ilmu kan? Sunah abaat dalam salat apa aja, yo? Bingung dia. Nah, sahib, kebanyakan mereka begitu. Ya, barakallahu fikum. Ada lagi tadi. Ya. Kama tusyahiduna al-an, sebagaimana anda saksikan saat ini. Fil umami sabiq kafir, pada umat-umat kafir, innahum mutaqaddimu. Mereka memang terdepan di sini. Fisina'at wa fisiro'at dalam hal teknologi, pertanian. Lakinahum kufarun, mereka orang kafir. Fakaifa yuqal innahum ahlul ilm? Gimana ceritanya mereka bisa disebut sebagai ahlul ilmi? Alladzina dzakarahumullahu fi qawlihi ul wa ulul ilmi, yang Allah sebut di firman-Nya, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. Kok bisa masuk profesor kafir di ayat itu? Gimana ceritanya? Ada ghairu ma'qulin abada, ini enggak masuk akal sama namanya. Nah, Ilham, baca Ilham. Wayakhshawnahu la yakhshawna Allah azza wa jalla yaqbuluna billahi wa yahduna wa yad'un wa yad'una annal 'alama hiya allati tujiduhu wa tatasarrafu syu'iyina yunkirun ilman dunyawiyyan laqabun laqabun syarifun la yudlaku ala mulahadatil malahidah malahidati wal kufari wa yaqulu ha'ulai ahlul ilmi wal malaikatu walul ilmi syahidu syahidu lillahi bil wahdaniyati. Nah, dari mana tadi ilham baca? Baik, nah berikutnya coba tanggung cepat. Andika, Andika. Ayo Andika. Idan malahida. Walqistu walqistu al-adamu ay anna Allah subhanahu wa ta'ala qawimun bil-adli fi kulli shay'in wal-adlu jiddu al-juri wa huwa subhanahu wa ta'ala hakama adlu hakamun hakamun adlu la yasduru anhu illa al-adla la yasduru anhu illa al-adlu la yasduru anhu illa al-adlu fi kulli shay'in la ilaha illa hu tahqiqu bil jumlati al-ula ula bil jumlati al-ula al-azizu al-hakim al-azizu al-hakim ismanillahi ismanillahi azza wa jalla yatadammanani sifataini min sifatihi wa huma al-izzatu wal hikmatu. Nah, baik, dari mana tadi ilham yang sudah diterjemahin dulu? Hah? Belum, panjang amat ya. Mana-mana tadi? Wa kadzalika qauluhu innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Itu ya. Ya. Nah, coba deh, saya malas terjemah ini. Nah. Ayo Fikri, Fikri, terjemahin Fikri. Ayo Fikri. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Ulama, ulama apa irobnya ulama di sini Fikri? Fa'il. Terus? Yang dimaksud adalah ulama yang syar'i. Ulama usyari. Wal murad ulama usyari. Ulama dari ilmu, ilmu ulama syariat ya. Orang-orang berilmu ilmu syar'i. Terus? Yang ia mengenal Allah dengan sebenar-benar. Nah. Ya alladzina ya'rifuna haqqa ma'rifatihi, sedengan sebenar-benarnya. Terus dan menyembahnya dengan sebenar-benarnya. Baik. Wa ya'budunahu haqqa ibadatihi, menyembah Allah dengan sebenar-benarnya. Terus dan takut kepada-Nya. Baik, wa yakhshawna, takut kepada-Nya. Terus adapun mereka mereka orang-orang kafir itu ya. Yang ahli ilmu dunia. Terus maka pada umumnya mereka tidaklah takut kepada Allah. Baik, mereka tidak takut kepada Allah. Terus bahkan mereka kafir kepada Allah. Baik, bahkan yang buruk Nabi Allah kafir kepada Allah. Terus yang jahat ya jahat, menentang. Dan menentang. Terus idda'i ya da'i, mengklaim. Dan mereka mengklaim bahwa ilmu itu bahwa alam bukan ilmu. Alam, alam itu apa? Makhluk. Di usul salasa nanti ada kullu siwallah alam. Semua selain Allah adalah alam, itu makhluk. Wa annal alam, alam dunia ini tidak memiliki rob. Tapi mereka mengklaim bahwasanya alam ini laisa lahu rabbun, tidak ada robnya, tidak ada Tuhannya. Ateis berarti mereka itu. Terus dan bahwasanya innamat tabi'atu hiya, sesungguhnya ini ya udah berlangsung secara natural alami aja gitu, keberlangsungan alam ini. Ya udah ada sendirinya. Gitu. Terus alladzi yang Anda dapati wa tasarrafu fihi. Yang Anda dapati alam semesta ini, ya udah jadi begitu. Ya udah. Dan yang Anda lakukan di situ udah jadi, matahari udah jadi dari sononya. Naudzubillah. Ini pemikiran ateis. Terus kama huwa kama huwa inda syuyu'in, sebagaimana ini ada pada orang-orang komunis. Bahwa mereka mengingkari ada yang Tuhan. Inna hum yunkiruna rabba. Terus bersamaan dengan mereka ma'a itu jangan bersamaan, padahal padahal mereka memiliki ma'a indahum ilman, memiliki ilmu dunia. Ilmu duniawi dan Soviet tuh. Dia bikin nuklir, ya, pesawat, Sukhoi, segala macam. Punya astronot. Gak percaya adanya Rob, bodoh berarti. Terus? Maka bagaimana kita katakan mereka adalah ahli ilmu? Bagaimana mungkin mereka dibilang ahli ilmu? Terus? Ini adalah kesalahan. Kesalahan. Maka ilmu tidak dilakukan kepada kecuali kepada kepada ahli ilmu. Dan ini adalah lakop yang mulia. Lakop, julukan yang mulia. Yang mulia yang tidak dimutlakan kepada malaikat. La yutlaku, yang tidak disematkan secara mutlak kepada komunis dan orang-orang kafir. Orang ateis, orang-orang kafir. Terus dan kita katakan mereka adalah ahlu ilmu. Baik. Sudah cukup. Wal malaikatu ulul ilmi syahidullaha bil wahdaniyah, maka malaikat dan orang-orang berilmu mereka menyaksikan Allah akan keesaan Allah. Idan kalau begitu la ibrata biqauli ghairihim, kalau begitu tidak ada gunanya atau tidak dianggap ucapan selain mereka dari kalangan orang-orang ateis, musyrikin, sabiin itu ada ulama yang menyebutkan dia aslinya agama samawi, namun mereka menyembah selain Allah. Ada yang menyembah matahari dan yang lainnya. Jadilah mereka kafir. alladzina yakfuruna billahi, yang mereka kufur pada Allah. Haula'i la ibrata bihim wala biqaulihim, mereka tidak dianggap, maupun ucapan mereka pun juga dianggap. Kenapa? Karena mereka mukhalifun li syahadatillah, mereka menyelisihi persaksian Allah, persaksian malaikat, dan persaksian ahli ilmu min khalqih, dari kalangan makhluknya, yaitu persaksian akan ketauhidan Allah. Dan firman Allah qa'iman bil qisti, ini qa'iman ini mansub alal hal, ya, dari syahidah qa'iman, ya, halatu qawlihi qa'iman, keadaannya itu qa'iman, tegak dengan qista. Qist sama dengan adalah al-adl, keadilan, karena Allah qa'imun bil adli fi kulli syai', karena Allah tegak dengan keadilan pada segala hal. Sedangkan adl didul jur, lawan dari jur, curang, ya. Wa huwa hakamun adlun, maka Allah maha bijaksana, ya, dengan penuh keadilan, memutuskan dengan keadilan. La yasduru anhu illa al-adl, tidak ada yang berasal dari Allah kecuali keadilan, fi kulli syai', dan segala hal. La ilaha illahu, yang tiada ilah yang berhak disembah selainnya. Ya. Ta'kid ini sebagai penegas dalam jumlatul ula dari kalimat sebelumnya. Al-Aziz Al-Hakim ismani lillah, keduanya adalah nama bagi Allah, yatadammanani sifatain min sifatih, yang mencakup dua sifat di antara sifat-sifat Allah, yaitu sifat izzah, perkasa, dan sifat hikmah. Nah, terus lihat di matan. Wa ma'nahu ma'na la ilaha illallah. La ma'budu bihaqqin illallah. Maknanya ialah tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. La ilaha nafian, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. La ilaha itu menafikan jami'a ma yu'badu min dunillah. Menafikan semua yang diibadahi selain Allah. Illallah musbitan, ini menetapkan. Ya, al-ibadata lahu, menetapkan ibadah untuk Allah wahdahu semata, la syarika lahu, yang tiada sekutu baginya, fi ibadatihi, dalam peribadatan kepadanya. Kama annahu laysa lahu syarikun fi mulkihi, sebagaimana Allah tiada sekutu baginya dalam kerajaannya. Nah, ya, pardon, baca sini berikutnya. Ya, siapa? Si ini, Paris, Paris. أي معنى لا إله إلا الله ليس كما يقول أهل الباطل لا طارق ولا رازق إلا الله، لأن هذا توحيد الربوبية يقر أقر أبا في المدرية يقر قال تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون آلهتنا أي معبودتنا لشاعر مجنون يعنون الرسول الرسول مفعول يعنون الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وصفوه بالشعر والجنون لأنه قال لهم قالوا لا إله إلا الله قولوا في العمار قولوا لا إله إلا الله ونهاهم عن عبادة الأصنام ولما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب يحسبون الآلهة متعددة يحسبون ini temannya siapa? Temannya zona, berarti memafulkan berapa maful? Dua. Baik. Ingat-ingat itu kaidah-kaidahnya. Qauluhu, perkataan Syekh, makna la ilaha illallah ma'budu bihaqqin illallah. Ya. Nah, kata Syekh Shalih Fauzan, ai makna la ilaha illallah laisa kama yaqulu ahlul batili. Makna la ilaha illallah tidak seperti yang dikatakan oleh orang-orang batil tersebut, yang mereka mengatakan la khaliqa wa la raziqa illallah, tidak ada yang mencipta, tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah. Karena hada tauhidur rububiyah. Karena kalau seperti itu makna cuma tauhid rububiyah, yukirru bihi al-musyrikun. Kaum musyrikun pun juga sudah menetapkannya. Walaupun sebagian juhal mengatakan, oh enggak, musyrik itu takiyah aja. Nah, ingat ke semalam. Nah, yang disebutkan di kitab Subulus Salam. Nah, ini orang juhal mengatakan, enggak, musyrik itu mengingkari adanya Allah, dia takiyah aja. Kok bisa? Mayoritas zalim takut sama minoritas yang terzalimi, sehingga takiyah. Nah, ini kebodohan. Nah, karena memang musyrikin mengimani adanya Allah, mengimani akan rububiyah Allah. Nah, wahum la yaquluna la ilaha illallah. Nah, musyrikun mereka walaupun mengakui rububiyah Allah tapi tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Allah taala berfirman, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sesungguhnya mereka jika dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, mereka menyombongkan dirinya. Yaquluna la inna la tariku alihatina li syairin majnun. Nah, mereka mengatakan, apakah kita akan meninggalkan Tuhan-Tuhan kita, berhala kita, karena ucapan penyair yang gila ini? Alihatina maksudnya ma'budatina, sembahan-sembahan kami. Lisyairin majnun, karena penyair yang gila ini, ya'nuna Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mereka maksud adalah Rasulullah. Wasafahu bisyair, mereka mensifati Rasul sebagai tukang syair, wal junun, gila. Karena khalalahum la qulu la ilaha illallah, karena Rasul bersabda kepada mereka, ucapkanlah la ilaha illallah. Nahahum an ibadatil asnam, Rasul melarang mereka dari peribadatan kepada berhala. Lamma qala lahum qulu la ilaha illallah, maka tatkala Nabi bersabda kepada mereka, ucapkanlah la ilaha illallah, qalu ija'al aliha kama ilahan wahida inna hadha la syai'un ujab. Mereka mengatakan, aja'al al-alihata ilahan wahida. Apakah Muhammad SAW ini hendak menjadikan Tuhan itu satu saja? Ini sesungguhnya sangat mengherankan. Yahsabuna al-alihata muta'adjidatan. Mereka menyangka bahwasanya Tuhan itu banyak. Tayyib barakallahu fikum. Berikutnya dibaca di sini. Ya. Nugraha. Allahu kan fa'il dari khalaqa. Hus ila su'ilu man alladziina yakhluqu man alladziina yarzuqu man alladziina yuhyi. Enggak ada alladziinanya, kan mufrad. Man alladzii yarzuqu man alladzii yakhluqu. Jangan man alladziina. Man alladzii yuhyi wa yumiitu wa yudabbiru wa yudabbiru al-ardh. Yaquluna Allahu wa qul ya tarifuna baik. Nah. Padahal la ala anna ma'naha, ala ma'naha, maka ini menunjukkan bahwasanya makna la ilaha illallah la ma'budah bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Walau kana ma'naha la khaliqa wa la raziqa illallah, seandainya maknanya la ilaha illallah tidak ada pencipta, tidak ada pemberi rezeki selain Allah, fa inna hadha yukirru bihi, fa inna hadha yukirruna bihi, mereka sudah menetapkannya, mengakuinya orang-orang musyrikin. Wala yumaruna fihi, tentulah mereka tidak akan mendebat Nabi. Falau kana hadha, ya, falau kana hadha ma'naha, seandainya makna la ilaha illallah seperti itu, tidak ada yang mencipta, tidak ada Tuhan selain Allah, mamtana'u min qawli la ilaha illallah, tentulah tidak ada yang mencegah mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah. Namun karena musyrikin paham makna la ilaha illallah, akhirnya mereka enggak mau. Ya. Li'annahum yaqulun idza su'ila man khalaqa samawati wal arda, karena mereka akan mengatakan ketika mereka ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, yaquluna Allah, mereka akan mengatakan Allah. Wa idza su'ila man alladhi yakhluqu wa man alladhi yarzuqu wa man alladhi yuhyi wa yumiit wa yudabbiru al amra, kalau mereka ditanya siapa yang mencipta, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, mengatur alam semesta, yaquluna Allah, mereka akan mengatakan Allah. Wahum ya'tarifuna bihadha, mereka mengakui hal ini. Walau kana hadha ma'na la ilaha illallah la aqarru bihi, seandainya ini ma'na la ilaha illallah, tentu mereka akan menetapkan hal ini. Ya, la aqarru bihadha, menetapkan hal ini. Lakin ma'naha la ma'budah bihaqin illallah, namun maknanya ialah la ma'budah bihaqin, la ma'budah bihaqin, tidak ada yang berhak disembah dengan hak kecuali Allah. Juga di Al-Quran ada ya ayat yang menafikan hal ini. Ya, Allah Ta'ala berfirman, fama aghnat anhum alihatuhum allati yad'una min dunillahi min syai'. Perhatikan ayat ini. Fama aghnat anhum alihatuhum allati yad'una min dunillahi min syai'. Maka tidaklah mencukupkan mereka alihatuhum, sembahan mereka, allati yad'una min dunillahi min syai', tidaklah mencukupkan untuk mereka sedikit pun tuhan-tuhan mereka yang mereka sembah selain Allah. Berarti Allah menetapkan mereka punya tuhan ya, punya sembahan ya, menetapkan ada. Namun sembahannya batil. Kalau dikatakan tidak ada tuhan selain Allah, ada buktinya, Siddhartha Gautama, Yesus, Roh Kudus, Bunda Maria, Dewi Sri, Dewa Wisnu, Dewa Hanuman, Dewa apalah, yang dijadikan sembahan, Nyi Roro Kidul, nah, itu kan disembah semuanya. Bahwong Rokso, semuanya disembah. Berarti itu adalah ilah. Berarti Tuhan. Yang namanya Tuhan apa sih? Yang disembah. Nah, ada. Jadi tidak tepat kalau dikatakan la ma'budah la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Mayoritas Asy'ariyah saja menetapkan makna la ilaha illallah ialah la ma'budah bihaqqin. Cuman mereka kebanyakan di buku-buku akidah Asy'ariyah menambahkan fil wujud. Ya, tidak ada ilah yang berhak disembah di alam semesta ini kecuali Allah. Ya, bihaqqin fil wujud illallah. Ya, kalau tidak ada Tuhan selain Allah, ini repot ini. Jadi ada nafi isbat. Cuman isbat aja Tuhan hanya Allah, udah. Tapi yang lain disembah ya enggak apa-apa. Orang enggak ada larangannya di dalam syahadat kalau sesuai yang mereka pahami. Paham enggak antum? Nah. Tapi perhatikan. Lau qulta la ma'budu illallah hadza ghalatun kabir. Nah, seandainya Anda berkata apa makna la ilaha illallah? Tidak ada yang disembah ya kecuali Allah. Ini ghalat, keliru, kelirunya sangat besar. Ya. Di annal ma'budati kullaha takunu hiya Allah. Karena yang namanya sembahan semuanya itu hanya pada Allah Ta'ala. Ta'ala Allahu anhada. Ya. Lakin idza qayyadtaha, namun jika Anda mempersyaratkannya, mengikatnya, wa qulta bihaqqin, dengan hak, intafat al-ma'budatu kulluha illallah, maka akan dinafikanlah semua yang disembah kecuali Allah. Ya, semua sembahan itu akan dinafikan. La budda an taqul la ma'budah haqqun atau la ma'budah bihaqqin. Jadi makna la ilaha illallah dua. Satu, cuman yang hak itu boleh hakun atau bihakin. La ma'buda bihakin atau la ma'buda hakun illallah. Ya. summa bayyana dzalika 'ala lafdzil kalimah. Kemudian beliau syekh menjelaskan makna la ilaha ini secara lafaz per kalimat. Nah, la ilaha ini sudah dibaca belum? Belum sini. Ya. Fadal baca. Siapa? Si Raymond udah baca belum Raymond? Oh ya, Abu Irab. Nah, fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asyhadu an la ilaha illallah. La ilaha an-nafyu. Al-nafyu amma siwa Allah. La ilaha penafian. Karena la planah yal jinsi ila isim la. Menafikan ubudiyah peribadatan amma siwa Allah kepada selain Allah. Terus illallahu hadza isbatun ubudiyyati lillahi wahdahu la syarika lahu. Baik, nah kemudian ila illallah. Ini adalah penetapan ubudiyah peribadatan kepada Allah semata yang tiada sekutu baginya. Terus bala ilaha illallahu tashtamilu ala nafyin isbatin. Wa isbatin. Nah, maka la ilaha illallah mencakup nafy isbat. Terus wala budda fi tauhidi nafi wal isbat. Nah, kalau tauhid itu mesti ada nafi isbat, penafian dan penetapan, pengingkaran dan penetapan. Terus la yakfi al isbatu wahdahu. Isbat saja enggak cukup. Terus wala yakfi an nafyu wahdahu. Dan enggak cukup juga nafian semata, pengingkaran semata. Terus la budda min nafi wal isbati. Maka mesti ada penafian dan penetapan dalam syahadat tersebut. Terus kama qala ta'ala faman yakfur bi-tawhidi wa yu'min billahi. Nah, sebagaimana firman Allah, lihat dinafikan dulu nih. Faman yakfur bi-tawhid, barang siapa yang kafir kepada tawhid, penafian. Wa yu'min billah, isbat dan beriman pada Allah. Terus wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Ini juga nafi isbat. Wa abudullaha, beribadah kalian kepada Allah, isbat. Wa la tusyriku bihi syai'a, dan kalian sekutukan Allah dengan sesuatu apapun, nafyun. Nah, terus walau qulta Allahu ilahun hadza la yakfi allahu ilahun wa tuzza wa ilahun wa manamun ilahun kullu asnami usama ilaha alihatan. Nah, seandainya ada katakan makna la ilallah apa Allah ilah ini. Ini enggak cukup karena ya. Kenapa? Lata juga ilah sembahan. Uzza ya, juga sembahan. Manatun juga dia disembah. Bahkan semua berhala disebut alihatan. Ilah. Baik, jadi enggak cukup kalau kita katakan la ma'budu bihaqqin apa? Makna la ilallah, Allah hanyalah ilah, Allah sembahan semata. Enggak bisa. Allah sembahan kita. Tiada sembahan kecuali Allah, itu enggak boleh. Terus bala budda antakula la ilaha illallah. Bala budda minal jam'i bainan nafyi wal isbati. Hatta yatahaqqaqa at-tauhidu wa yantafi ma'tuf ke yatahaqqaq wa yantafi asy-syirku. Ya, maka mestilah Anda mengatakan la ilaha illallah harus digabung antara nafi isbat hingga terrealisasilah tauhid dan dinafikannya kesyirikan. Baik, cukup sampai halaman 111 kalau di bukuannya. Subhanallah wa bihamdihi, syukur la ilaha illa anta, astaghfiruka.